lana wujuhun. Imam Baidawi punya dalil untuk menunjukkan kepada wujubul amali bi khabaril wahid. Beberapa dalil. Al-awal annahu ta'ala awjabal hadhra. Al-hadhra awjabal hadhra bi inzari ta'ifatin minal firqah. Wal inzaru al-khabarul mukhawif wal firqatu thalathatun wat ta'ifatu wahidun aw itsnan. Allah mewajibkan untuk al-hadar. Apa makna al-hadar? Memberi peringatan. Memberi peringatan. Ya, memberi peringatan. Bi inzari ta'ifatin minal firqah. Dalam Al-Quran. Allah bahasakan dengan falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din walyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dalam surat At-Taubah, ya. Lihat. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum liyatafaqahu ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Kisahnya adalah ketika Rasulullah dalam peperangan, mungkin dalam perang Tabuk atau perang apa, Rasulullah itu berada di depan, kemudian di belakang, di depan beliau itu ada ribuan sahabat. Berapa jumlah kaum muslimin dalam perang Tabuk? Ada yang menyebutkan 3.000 kalau tidak salah, 3.000 ya. 3.000 sahabat ikut dalam perang Tabuk. Itu ketika itu Rasulullah menyampaikan, nah bayangkan bagaimana susunan barisan tentara dan di depannya adalah qaid, panglimanya adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan perkataan fikih wal hadis, apakah sampai ke barisan paling belakang? Jauh sekali. Semuanya jumlahnya ribuan orang. Kalau sekarang sampai mungkin sudah ada alat untuk pembesar suara pakai mikrofon, ya kan, mudah. Dulu zaman Rasulullah tidak ada. Nah, sehingga sebagian orang yang di belakang itu tidak mendengarkan perkataan dari Rasulullah. Nah, sehingga kata dalam ayat, turunlah ayat ini menyebutkan bahwa falaula nafaru min kulli firqatin. Nah, lihat dalam matan Imam Baidawi kembali, annahu ta'ala aujabal hadhara bi inzari ta'ifatin minal firqah. Wal inzar, makna inzar adalah al khabar al mukhawif. Khabar mukhawif, khabar yang apa, khabar mukhawif? Menakutkan, ya, menakutkan. Al-firqah salasa, lihat. Al-firqah salasa. Annahu ta'ala awjabal hadhara bi'inzari ta'ifatin minal firqah. Al-firqah maknanya adalah salasa. Tiga orang. Ta'ifah adalah satu ataupun dua orang. Jadi, kalau dalam satu firqah ada tiga orang, maka wajib keluar dari mereka itu ta'ifah. Ta'ifahnya satu ataupun dua orang. Nah, di zaman Rasulullah itu ketika perang Tabuk itu, yang di belakang itu sangat jauh dan tidak lagi mendengarkan perkataan Rasulullah. Kemudian Allah katakan, wajib dari setiap firqah yang ada dari barisan tentara itu keluar ta'ifah. Ta'ifah itu yang datang kepada Rasulullah. Datang sampai kepada Rasulullah, kemudian mendengarkan fikih dari Rasulullah, hadis. Setelah itu mereka kembali kepada firqahnya. Setelah mereka kembali kepada firqahnya, mereka liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Sampai di sana mereka kembali mengingatkan firqah yang tersisa. Firqah yang tersisa itulah yang dalam ayat disebut dengan kaum. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi sekarang qadiyahnya adalah annahu ta'ala aujabal hadhra. Allah mewajibkan hadhar. Dari mana hadhar didapatkan? Bi inzari ta'ifatin, yang keluar tadi menuju Rasulullah, minal firqah. Nah, kita umpamakan firqahnya itu terdiri dari tiga orang, yang keluar adalah satu orang menuju Rasulullah. Satu orang ini ketika kembali kepada kaumnya. Kaumnya yang tersisa ada dua, ya kan? Nah, itu dia. Inzar adalah khabar mukhawif. Disebut inzar itu adalah khabar mukhawif, berita yang di dalamnya ada ancaman ataupun al-wa'id, ya. Itu semua adalah khabar mukhawif. Nah, kemudian kalau khabar mukhawif itu disampaikan oleh Taifah yang datang dari Rasulullah tidak diikut makna khabar mukhaif, berarti kan dia ada takutnya mengandung uqubah, ya kan? Uqubah dalamnya ada ancaman azab. Nah, kalau dia tidak diabaikan oleh kalau tidak dipatuhi dan tidak diikuti oleh kaum yang tersisa, maka mereka akan dapatkan uqubah itu, azab. Nah, kalau tidak diikuti dan dia dapat azab, berarti kalau mereka itu ikuti, mereka selamat. Maknanya al-amal bi hadzal khabar wajib. Sebab apa? Supaya terhindar dari uqubah. Padahal yang bawa khabar itu adalah satu orang. Kan Taifah tadi yang keluar hanya satu orang mereka, ataupun dua orang saja. Mereka datang kembali kepada kaumnya, wajib dipenuhi, wajib ditaati, sebab kalau tidak dipenuhi akan berakibat kepada azab. Azab, azab al-uqubah. Kemudian wal firqah salasa wa taifah wahid aw isnan. Disebut firqah itu adalah 3 orang, 4, 5 orang sampai lebih. Itu disebut firqah. Tapi kalau kurang daripada 3 itu adalah taifah. Dari setiap firqah itu mesti keluar adalah taifah 2 ataupun 1 orang. Ini kira-kira dalil pertama. Annahu ta'ala aujabal hadra bi inzari taifatin minal firqah wa in wal inzar al khabar al mukhawif wal firqah salasah wa taifah wahidun aw isnan. Sudah. Qila, mana qila? Al-i'tirad min al-khasam, ya, al-i'tirad min al-khasam. Khasam mengatakan la'alla litaraji. Mana yang la'alla litaraji? La'allahum yahdharun fil akhir, fi akhir al-ayah. Liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun, itu. Dia kan di sini dalam dalil pertama, hujah pertama membahasakan dengan annallaha ta'ala aujaba al-hadhara, ya kan, berarti la'allahum yahdharun. La'allahum yahdharun kalau terjemahan kita mungkin bahasanya semoga mereka mau berhati-hati, mau waspada daripada azab, kan tuh dia. Semoga. Nah, semoga bahasa kita kan la'allah maknanya semoga. Yang kita pahami juga seperti itu. Dalam Al-Qur'an misalkan surat tentang puasa la'allakum tattaqun, semoga kamu berpuasa, bertakwa, ya. Sehingga Al-Khasam mengatakan la'alla itu maknanya bukan lil wujub tapi lit taraji. Kalau la'alla lil wujub berarti hujjah antum yang pertama tadi aujaballahu ta'ala al-hazara salah. La'alla itu untuk lit taraji saja, la'allahum yahzarun. Tidak ada la'alla maknanya wajib berhati-hati daripada azab. Tidak ada. Yang belum lihat ayatnya coba ayat Al-Qur'annya ada halaman sebelah 686. Falaula nafara min kulli firqatin dalam ayat Rahman 686. Itu ayatnya, ayat Al-Qur'an. La'allahum yahdharun, wajib untuk hadar kata Imam Al-Baidawi. Kenapa wajib al-hadar? Kalau mereka tidak patuhi apa yang dibawa oleh Taifah tadi, mereka akan dapat uqubah. Uqubah berarti itu khabar mukhawif, ya kan? Qila la'alla litaraji. Ungkapan la'allah itu bukan untuk wujubul wuku', tapi raja'ul wuku' saja. Harap saja, berharap, tidak boleh mengatakan itu wajib. Seperti la'allakum tattaqun dalam puasa. Kemudian, apakah orang yang berpuasa dengan sebaik-baiknya, pasti mereka dapat bertakwa? Pasti. Walaupun dalam bahasanya la'allah. Kenapa pasti? Kalau Allah sudah sebutkan jalannya puasa dengan baik, insyaAllah kamu akan bertakwa. La'allakum tattaqun itu maknanya, kalau dia memang jalani puasa itu dengan baik, di akhir dia pasti bertakwa. Itu makna la'alla dalam la'alakum tattaqun. Tapi Al-Khasam mengatakan la'alla litaraji. Tidak bisa dibahasakan bahwa la'allahum yahzarun wajib hazar. La. Kalau tidak wajib hazar, maknanya adalah moga-moga. Tidak ada uqubah. Ya kan? Iya. Kalau tidak ada uqubah, maknanya adalah tidak ada khabar mukhawif. Kalau tidak ada khabar mukhawif berarti tidak ada kewajiban ambil khabar dari Taifah. Kalau tidak ada kewajiban ambil khabar dari Taifah tadi berarti al-amal bi khabaril wahid laisa wa biwajib. Tuh natijahnya sampai ke akhir. Berarti natijah khabar al-amal bi khabaril wahid laisa biwajibin, ya. Al-khabar mukhawif kan mengandung uqubah. Nah, ini yang dikatakan la'alla litaraji. Jadi tidak boleh dikatakan al-'alla lil wujub. Kalau tidak lil wujub berarti al-amal bi khabaril wahid laisa biwajib. Itu dia. Qulna, kata Imam Baidawi, dibantah oleh Imam Baidawi. Qulna, ta'adzar. Ta'adzar apa? Ta'adzar hamlul ala litaraji. Kalau kita yang katakan la'alla, la'allakum tanjahun, oke. Zakiru, belajarlah, study, selalu belajar-belajar. La'allakum tanjahun. Semoga, kan semoga. La'allakum, saya berharap, semoga kalian najah. Ya kan? La'alla manusia memang berharap. Kenapa? Ini kan zon saya. Zon saya, kalau antum-antuna belajar, insya Allah najah. Itu kan zon saya. Tapi kalau Allah yang katakan, ya ayyuhallazina amanu apa kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, apakah ini juga zan? Tidak. Seorang yang berpuasa dengan baik seperti yang disyariatkan Allah, di akhir pasti dia akan bertakwa. Jadi la'alla kita dengan la'alla Allah itu berbeda. Makanya dia katakan Imam Baidawi, ta'azzar hamlu la'alla litaraji. Ta'azzar di sini bermaksud berbeza pada maksud la'alla pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga pada manusia. Mana mana ta'azzar? Pengecualian. Ta'azzar itu terhalang. Terhalang. Terhalang, tidak mungkin. Terhalang membawa kalimat la'alla kepada taraji. Tidak mungkin dibawa kepada makna taraji. Kenapa? Ini perkataan Allah. Kalau perkataan manusia, oke, la'alla itu li taraji. Tapi kalau perkataan Allah, tidak. Nah, kalau memang hamlu la'alla litaraji itu muta'adzirun, maka fahumila ala al-ijab. Mesti kita bawakan kepada al-ijab. Yakni wujubul wuku'a. Kalau dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditentukan Allah, maka la'alla kalau perkataan Allah maknanya adalah wujubul wuku'a. Itu dia. Izan. Lama ta'adzara hamlu la'alla litaraji fahumila alal ijab. Dibawakan kepada makna ijab. Tidak mungkin kita bawakan kepada makna taraji. Kemudian, fahumila alal ijab. Limusyarakatihi fit tawakku'. Limusyarakatihi fit tawakku'. Musyarakahnya apa? Musyarakatul ijab wa taraji. Sama-sama musyarakah fit tawakku'. Apa musyarakahnya? Tawakku'u al-ijab apa? Wujubul wuku'. Ya kan? Tawakku' dalam la'ala taraji apa? Raja'ul wuku'. Ya kan? Tapi sama-sama akan terjadi. Sama-sama akan terjadi. Hanya saja dalam wujub. Wujubul wuku'. Dalam taraji dia ada raja'ul wuku' saja. Oke. Okay. Jadi ketika tidak boleh dibawakan, tidak bisa dibawakan kepada taraji, dibawakanlah kepada al-ijab. Limadha limusyarakatihi fil tawakku'. Meman tawakku'? Tawakku' pada realiti. Apakah akan terjadi atau tidak? Nah, itu dia tawakku'. Qila, dibantah oleh, kembali oleh Al-Khasam, dia mengatakan, Qila, al-inzar al-fatwa. Mana al-inzar? Mana yang al-inzar? Al-inzar itu khabar muhawwid. Yang dari awal tadi disebutkan, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Mereka kan wajib memberikan inzar ketika kembali kepada kaum. Kalau wajib membawa inzar, berarti ma inzar, inzar adalah khabar muhawwid. Kalau tidak dilaksanakan berarti dapat uqubah. Berarti wajib amal bil inzar. Kenapa wajib amal bil inzar? Karena inzar itu mengandung uqubah. Inzar adalah khabar mukhawif. Dibantah oleh Al-Khasam. Al-inzar bukan hanya khabar mukhawif. Inzar bermakna fatwa. Kenapa mereka wajib memberikan inzar kepada kaumnya? Karena inzar itu adalah fatwa. Coba lihat. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kan liyatafaqah fikih, ya kan? Supaya mereka memahami agama. Ketika mereka sudah faqih, kembali kepada kaumnya mengeluarkan apa? Mereka akan sampaikan kalam kepada kaumnya. Mereka ini sudah faqih. Seorang yang sudah alim, faqih, menyampaikan perkataan kepada kita berupa fatwa. Ya kan? Nah, jadi al-inzar yang mereka bawa itu bukan hanya khabar mukhawif, tapi inzar yang mereka bawa adalah al-fatwa. Al-fatwa bukan khabar mukhawif. Apa perbedaan fatwa dan khabar mukhawif? Khabar mukhawif boleh jadi dia berupa hadis tentang hari akhirat, hadis tentang neraka, hadis tentang azab, ya kan? Khabar mukhawif. Tapi kalau fatwa, dia bukan khabar mukhawif. Lihat, kalau dia khabar mukhawif, dia akan dia mungkin berupa nih, ulang. Kalau dia disebut khabar mukhawif, maknanya dia adalah hadis dari Rasulullah tentang hari kiamat, tentang azab, tentang surga dan lain-lain, misalkan. Tapi kalau dia fatwa, adalah fikih yang sudah ia dapatkan dari Rasulullah SAW. Nah, dia datang kepada kaumnya memberikan fatwa, bukan membawa khabar tentang hari akhir, bukan membawa hadis-hadis tentang neraka dan surga. Kalau dia membawa fatwa, wajib tidak bawa amalkan? Wajib. Tadi di awal sudah ittafaqu 'alal fatwa wal wasyahadah wal umur duniawiyah, ya kan? Mereka sepakat tadi tiga itu. Kami setuju wajibnya mereka beramal dengan inzar yang dibawa oleh Taifah. Kenapa? Al-inzar yang mereka bawa itu fatwa. Itu mereka sudah belajar dari Rasulullah. Liyatafaqahu fiddin. Ketika mereka kembali kepada kaumnya, maknanya dia membawa fatwa. Makanya wajib beramal. Tapi kalau khabar mukhawif, berbeda dengan fatwa. Nah, makanya mereka setuju wajibnya kalau itu berupa fatwa. Sementara Imam Al-Baidawi menyebutkan, al-inzar yang mereka bawa yang dibawa oleh Taifah itu berupa riwayah. Riwayah ini al-hadis wal-khabar, ya kan? Berupa riwayah. Kalau dia berupa riwayah dan wajibul amal bihi, maka riwayahnya itu berarti adalah hadis yang dibawa oleh satu rawi atau dua rawi, menjadi khabar wahid. Ini dia. Tapi kalau fatwa, tidak. Fatwa itu berarti dari mufti, ya kan? Itu dia. Al-inzar al-fatwa, falidhalika yajibul amali biha, yajibul amalu biha, li'annahu fatwa, wal fatwa ittafaqal ulama ala wujubil amali bihi. Ya, itu dia. Ini bantahannya. Qulna yalzimu takhsisal inzar bil fatwa. Tambahkan. Yalzimu takhsisal inzari bil fatwa. Hal seperti itu kalau antum takhsis al-inzar bil fatwa itu, maka kalau antum katakan al-inzar fatwa, berarti dia sudah mentakhsis bahwa al-inzar itu adalah fatwa. Aha. Ya kan? Oh, berarti di sini takhsis pada sahabat yang menyampaikan arham. Dia kan la'allahum liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim idzan raja'u bil inzar. Al-inzar fatwa. Padahal al-inzar itu kan umum. Ketika dia datang kembali kepada kaumnya, yang dia akan bawa kan bermacam-macam. Terkadang fatwa, terkadang cerita, bermacam-macam. Taifah ini mengatakan bahwa, atau Al-Khasam mengatakan inzar itu adalah fatwa. Takhsis al-inzar bil fatwa. Ungkapan al-inzar adalah maknanya fatwa, maka itu menjadikan mentakhsis makna inzar kepada fatwa. Di saat yang sama juga, mentaksis kaum menjadi orang-orang yang ghairil mujtahidin. Dia kan liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, berarti kaum mesti orang yang ghairil mujtahidin. Kenapa? Bolehkah mujtahidin meminta fatwa kepada mujtahidin? Tidak. Yang meminta fatwa itu adalah orang awam kepada mujtahidin. Nah, kalau Taifah yang raja'u ila qaumihim ini adalah seorang mufti, maka kaum mesti orang yang ghairil mujtahidin. Ya kan? Kenapa? Ini dia kan bawa fatwa. Ya. Nah, taksis seperti ini tidak boleh. Yalzimu taksis al-inzar bil fatwa. Maka mesti mentaksis inzar menjadi fatwa saja. Kalau inzar sudah ditaksis menjadi fatwa, maka kaum yang menerima inzar juga ditaksis menjadi ghairil mujtahidin. Ghairil mujtahidin. Betulkah? Ternyata di zaman sahabat tidak demikian adanya. Boleh jadi firqah yang tersisa di belakang itu sahabat yang soleh, yang alim. Hanya saja mereka tidak mendengarkan perkataan Rasulullah karena jauh. Bukan berarti mereka tidak masuk kepada mujtahidin. Al-alim, al-faqih ada, tapi mereka barisan paling belakang, ya kan? Nah, sementara kalau di taksis inzar menjadi fatwa, maka kaum atau sahabat-sahabat Rasulullah yang tersisa wajib dikatakan mereka adalah ghairul mujtahidin. Lazim kita katakan mereka ghairul mujtahidin. Supaya apa? Supaya sesuai antara fatwa dan ghairul mujtahidin. Tidak mungkin fatwa turun kepada mujtahidin. Ya kan mufti mujtahid. Yang bertanya mujtahidin lah. Tidak mungkin. Mufti dengan orang awam. Mufti dengan orang awam. Itu dia. Dan taksis seperti inilah ya sah. La yasihu taksis mithla hadza. Itu dia. Nah, coba bedakan kalau al-inzar itu dimaknai riwayah. War riwayatu yantafi'u bihal mujtahidu wa ghairuhu. Nah, jadi Imam Al-Baydawi tidak mengatakan al-inzar yang dibawa itu adalah fatwa. Tapi beliau mengatakan al-inzar itu berupa riwayah. Riwayah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hadis tentang yaumil qiyamah, tentang azab, tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka, itu semuanya al-inzar berupa riwayah. Kalau riwayah, bolehkah seorang mufti mengambil riwayah dari seorang mufti yang lain? Boleh. Atau bolehkah mujtahid mengambil riwayat dari orang yang tidak mujtahid? Boleh saja, kalau memang dia pembawa riwayat, ya kan? Imam Asy-Syafi'i mengambil hadis dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengambil hadis dari Imam Asy-Syafi'i. Sama-sama alim, mujtahid, ya kan? Nah, hal seperti ini, kalau diterjemah, kalau dimaknai al-inzar berupa riwayah, yantafi'u bihal mujtahidu wa ghairuhu. Jadi tidak mesti mengikat antara mufti dan orang awam. Siapapun boleh mengambil riwayat. Maknanya, siapapun kaum yang tersisa, mujtahidkah dia atau tidak mujtahid, boleh mengambil intifak daripada riwayat yang dibawa oleh ta'ifah. Kita tidak perlu di sini memastikan bahwa kaum yang tersisa mujtahid, tidak. Oh, ghairu mujtahid, tidak ada, tidak penting. Kenapa? Ini riwayah. Itu dia. Kalau memang demikian, natijahnya apa? Natijahnya adalah kalau memang demikian, kalau bukan fatwa dan riwayah, kalau bukan fatwa dan ini adalah riwayah, maknanya riwayah yang dibawa itu adalah berupa khabar mukhawif dan kaum yang tersisa wajib menerima. Maknanya adalah khabar wahid wajib diamalkan. Itu dia. Okay, ya. Lanjutkan. Qila fayalzimu an yakhruja min kulli salasatin wahidun. Fayalzimu an yakhruja min kulli salasatin wahidun. Kalau memang antum katakan, katanya tadi adalah la'allahum yahzarun, itu wujubul inzar dan wujubul hazri dan wujubul amal bi khabaril wahid, maknanya adalah wujubul amal bi khabaril wahid, maknanya adalah kan dia tadi falaula nafaru min kulli firqatin liyat ta minhum ta'ifatun, berarti dari firqah akan keluar ta'ifah, ya kan? Kalau memang demikian, tadi antum katakan al-firqah salasah wa ta'ifah wahidun aw isnan, ya kan? Fayalzimu an yakhruja min kulli salasatin wahid. Setiap tiga orang sahabat wajib keluar satu untuk datang ke Rasulullah mendengarkan hadis. Katanya ini wajib dan ini hukumnya wajib. Fayalzimu an yakhruja min kulli salasatin wahidun. Maknanya adalah wajib, mesti keluar satu orang ataupun dua, tapi yang wajib itu adalah satu orang harus mesti keluar dari setiap firqah. Katanya salasah itu firqah wa wahid itu ta'ifah. Wahid itu ta'ifah. Salasah ta'if firqah. Fayalzimu an yakhruja min kulli salasatin wahidun. Apakah ini wajib? Ternyata tidak wajib. Kenapa? Di zaman Rasulullah tidak ada. Oh, misal sahabat waktu itu 3000 orang dibagi menjadi 3-3-3 menjadi, maka yang datang kepada Rasulullah 1000 orang. Tidak. Maknanya dia kan bantahnya seperti itu. Ternyata di zaman Rasulullah tidak, keluar dari setiap 3 orang itu satu. Sehingga yang berkumpul di hadapan Rasulullah semua adalah 1000, yang 1000 nanti akan kembali kepada firqahnya. Tidak. Kalau memang kenyataannya tidak demikian, berarti tidak wajib. Ya kan? Kalau tidak ada kewajiban keluar setiap ta'ifah itu, setiap firqah itu tidak ada kewajiban keluar ta'ifah, maknanya adalah tidak ada kewajiban untuk membawa khabar wahid. Itu dia. Ini natijah dia sampai kepada membantah Imam Al-Baydawi. Kenapa? Memang dalam realitanya adalah tidak ada kewajiban di zaman Rasul itu setiap tiga orang keluar satu, tidak ada. Maka fayalzimu an yukhruja min kulli salasatin wahidun, kata Al-Qasam. Dijawab oleh Imam Al-Baidawi, qulna khussan nafsu fihi. Khussa an-nafsu fihi. Nafs di dalam pembahasan ini sudah ditaksis. Khussa an-nafsu fihi. Sudah ditaksis. Ditaksis dengan cara apa? Maknanya adalah ditaksis dengan imma dengan nafsi atau dengan ijma. Ditaksis dengan nas, maknanya adalah nas memang kalau disebut firqah, aqalluha salasa. Disebut firqah, paling rendah disebut firqah itu adalah tiga orang. Kami tidak katakan firqah itu tiga, tapi alal aqal tiga. Kalau misalkan di sini ada 20 orang, 50 orang dalam satu ruangan kelas, dan bisa hanya cukup satu orang saja yang menyampaikan pelajaran, tidak mesti dibagi menjadi dua, itu sudah cukup. Itu firqah. Ya kan? Satu firqah itu isinya 20 orang, yang menyampaikan pelajaran satu orang, berarti sudah cukup satu. Ya kan? Tidak ada kewajiban dua atau tiga. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi, jadi katanya, khusan nafsu fihi, firqah itu sudah ditaksis. Makna firqah, nah taksisnya ini, makna firqah adalah, salasa fasa'idah. Tiga orang atau lebih. Itu adalah firqah. 20 firqah. Yang tidak boleh itu adalah kalau dua orang disebut firqah baru salah. Itu dia. Khusan nasu fihi. Itu dia. Dan juga taksis kedua adalah dengan ijma. Ijma ulama mengatakan, la yajibu an yakhruja min kulli salasatin wahidun. Oke? Okay? Ijma ulama mengatakan, tidak ada kewajiban keluar dari setiap tiga orang itu keluar satu. Tidak ada. Ini ijma. Ijma ini dipegang oleh Imam Al-Baidawi, dipegang juga oleh Al-Khasam. Sama-sama setuju bahwa tidak ada kewajiban untuk keluar dari setiap tiga itu satu orang. Makanya mereka mengatakan, fayalzimu an yakhruja min kulli salasatin wahidun, wal ijma' la yaqulu bidzalik. Itu dia. Wal ijma' la yaqulu bidzalik. Kata Imam Al-Baidawi, khussan nafsu fihi. Khalas. Ini sudah ditaksis bahwa yang namanya firqah tiga orang atau lebih, berarti perkataan antum salah. Ya kan? Kalau memang yang membawa khabar itu dua orang atau satu orang, sampai kepada satu kaum, kaumnya 20-50 orang, misalkan, kalau mereka cukup dan semuanya boleh mendengarkan, kifayah. Cukup. Tidak mesti setiap dibagi setiap tiga keluar dulu, satu orang. Setiap tiga keluar satu orang, tidak. Jadi, itu dia. Ini dalil pertama Imam Al-Baidawi bahwa al-khabarul wahid wajibul amali bihi. Di sini ada dua dalil ya. Tiga dalil. Kata lihat, dalil yang kedua. Nanti kita baca salah, insyaAllah. Dalil kedua, annahu law lam yuqbal. Annahu law lam yuqbal. Lama 'ullila bil fisqi. Yang mana? Ya ayyuhalladzina amanu idza in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Sudah. Kalaulah khabar wahid itu tidak diterima secara zatnya nih. Kalau di sini ada whiteboard sebenarnya lebih mudah kita menggambarkan, ya. Kalau khabar wahid tidak diterima secara zat, memang asalnya itu khabar wahid tidak diterima, maka lama ulila bil fisqi. Pasti Allah tidak akan berikan ilah lain berupa fisq. Al-fisq. Ternyata Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Mestinya kalau memang khabar wahid itu tidak terima, tidak perlu fasik. In ja'akum wahidun, ya kan? Fatabayyanu. In ja'akum wahidun binaba'in fatabayyanu. Tapi tidak ada masalah dengan khabar wahid. Dia akan tertolak kalau yang membawanya adalah dia akan tertolak kalau yang membawanya adalah fasik. Khabar wahid itu secara asalnya diterima, tapi dia akan tertolak kenapa? Karena in ja'akum fasiqun binaba'in. Nah, kalau memanglah khabar wahid itu secara asal dia tidak diterima, lama ulila bil fisqi, pasti Allah tidak akan belikan ilah lain berupa kefasikan. Okey ya? Limaza? Lianna, lihat nih, ini kaidahnya. Lianna ma bizzat, lianna ma bizzat la yakunu bil ghair, faham? Lianna ma bizzat la yakunu bil ghair. Ma bizzat khabar wahid la yuqbal bizatihi. Ya kan? Misalnya khabar wahid la yuqbal bizatihi. Secara asal dia tidak diterima, misalkan la yakunu bil ghair. Jadi tidak diterima khabar wahid laisa bi ghairihi. Laisa bi sababin akhar. Misalnya kita buat dua hal. Khabar wahid fasik, kita dapatkan dua. Khabar wahid dibawa oleh orang fasik. Ya kan? Khabar wahid fasik. Khabar wahid tidak diterima. Ya kan? Untuk apa kehadiran fasik? Apa faedah fasiknya disebutkan? Kan kalau memang khabar wahid secara asal tidak diterima, apa faedah fasik di akhir? Tidak ada kan? Nah, tidak diterima khabar wahid tadi bizzat bukan karena fasiknya. Lianna ma bizzat la yakunu bil ghair. Khabar wahid tidak diterima karena memang secara zatnya atau secara asal memang tidak diterima. Maka tidak ada faedah dari illah fisqa. Jadi annahu law lam yuqbal lama 'ullila bil fisqi. Lianna ma bizzat la yakunu bil ghair. Kalau memang khabar wahid itu secara asal tidak diterima, maka illah yang lain tidak punya faedah. Kalau illah lain tidak punya faedah, berarti kehadiran fasik di situ abas. Maknanya kalau tidak disebabkan fasik, ayat Al-Quran ini tidak perlu ada. Gitu. Kalau tidak disebabkan? Fasik. Coba saya ulang dulu. Lihat. Kalaulah khabar wahid itu tidak diterima secara zatnya, secara asal memang tidak diterima, maka dia tidak maka ilah yang datang setelahnya tidak membawa faedah, yaitu fasik. Kenapa? Tanpa fasik pun khabar wahid ini tidak akan diterima. Kenapa? Dia secara zat sudah tertolak, ya kan? Nah, kalau memang secara zat sudah tertolak, ilah fasik sudah tidak membawa faedah, berarti kehadiran fasik ini abas di dalam Al-Quran, sia-sia saja. Bolehkah sia-sia dalam Al-Quran? Nah, maknanya kalau memang demikian, mesti ilah fasik ini membawa faedah. Ya kan? Apa faedahnya? Itu dia. Karena sebab fasik inilah khabar wahid ditolak. Jadi, khabar wahid secara asal belum tertolak. Karena ada fasik lah, makanya dia tertolak. Nah, kalau memang secara asal khabar wahid ditolak, dia tidak butuhkan fasik. Tapi ternyata Allah letakkan fasik di akhir ayat. In ja'akum fasiqun binaba'in. Nah, maknanya mesti fasik ini punya faedah, tidak sia-sia. Kalau salah satu faedahnya adalah dengan alasan, dengan sebab fasik inilah akhirnya khabar wahid tertolak. Jadi khabar wahid bukan ditolak secara asal, tapi disebabkan ilah yang lain. Nah, kalau dalam kaidah disebutkan ma bizzat la yakunu bil ghair. Kalau secara asal dia sudah tertolak, dia tidak butuhkan kepada yang lain. Kalau ternyata di situ ada ilah yang lain, berarti dia tidak ditolak secara zat. Wa innama yakunul adam bil ghair. Paham ya? Lianna ma bizzat la yakunu bil ghair. Kalau kita contohkan kepada ayat ini, maka Al-Quran, maka bil ghairnya adalah al-fasiq. Tertolaknya khabar wahid, itu karena bil ghair, bukan bizzat. Wasani batil, aina sani? Aina sani? Yang batil yang mana? Fasik batil? Yang batil adalah bahwa khabar wahid tidak diterima. Al-qawl bi-anna khabar al-wahid la yuqbal, batil. Itu dia. Al-qawl bi-anna khabar al-wahid la yuqbal, batil. Ya. liqaulihi ta'ala in ja'akum fasiqun binab'in fatabayyanu. Sudah ya? Paham ya? Ini dalil kedua. Annahu law lam yuqbal lama 'ulila bil fisqi li'anna ma bizzat la yakunu bil ghairi. Oke. Wasani batil. Yani al-sani yani al-qaul bi anna khabar al-wahid la yuqbal. Bi anna khabar al-wahid la yuqbal hadha qaul batil. Qali qawli ta'ala in ja'akum fasiqun, bukan in ja'akum wahidun. Wa innama in ja'akum fasiqun binaba'in. La yuqbalu khabarul wahid bisababil fisqi. Itu dia. Kelas. Ini dalil kedua. Selesai. Ad-dalilus salins. Al-qiyas alal fatwa wa syahada. Apa yang dikiaskan? Khabar wahid dikiaskan kepada fatwa dan syahadah. Apakah khilaf ulama dalam fatwa? Wujubul amal bil fatwa? Tidak. Syahadah? Tidak juga. Fatwa wujubul amali bihi indal mustafti. Orang yang meminta fatwa ketika sudah dapatkan wajibul amal bihi. Ya. Wasyahadah juga. Seorang qadi wajib beramal dengan kesaksian yang dibawa oleh syahadah. Walaupun dia hanya satu atau dua orang. Ya. Ini khabar berupa khabar wahid juga bentuknya. Tapi ittafaqu ala zalik ala wujubil amali biha. Maka khabar wahid dalam hadis dikiaskan kepada fatwa dan syahadah sama-sama wajib al-amal bihi. Kemudian qila dibantah oleh Al-Khasam yaqtadiyan syar'an khassan. Fatwa dan syahadah itu punya syar'an khassan wariwayah aman. Fatwa dan syahadah punya syar'an khassan riwayah aman. Apa khassannya fatwa dan syahadah? Fatwa dan syahadah katanya itu mengikat kepada mufti dan mustafti, mujtahid dan awamin nas. Syahadah mengikat kepada al-syahid dengan qadi. Berbeda dengan riwayah. Riwayah berhubungan dengan antara ar-rawi dengan an-nas jami'an. Ya kan? Ar-rawi dengan nas ke yang lain. Tidak ada khusus. Oh, ini khusus untuk mufti dan syahid saja. Ini khusus untuk mufti dan orang awam. Ini khusus untuk qadi dengan syahid, saksi. Itu kalau dalam syahadah dan fatwa. Makanya katanya tidak bisa dikiaskan antara fatwa syahadah kepada khabar wahid. Kenapa? Objeknya berbeda. Ya, objeknya berbeda. Fatwa dan syahadah mengikat hanya beberapa orang saja. Ya kan? Fatwa, mufti dan mustafti dua. Oke, mustafti tiga orang. Jadi empat. Itu saja. Syahadah, qadi, mungkin hakim satu, dua, tiga orang. Saksi satu orang, dua orang. Ya kan? Berarti mengikat beberapa orang saja. Sedangkan riwayah, syar'an aman. Semua orang diikat oleh syar'an aman. Jadi, mengkiaskan fatwa syahadah kepada riwayah la yasih katanya. Yang kedua juga penyebab lainnya adalah fatwa dan syahadah itu pasti enggak? Pasti misalkan seorang mufti ditanya oleh seorang ulama, apa hukum saya misalkan saya terjadi masalah dalam rumah tangga saya ini misalkan apa yang harus saya lakukan? Kata mufti, kalau memang demikian, anti punya hak minta cerai kepada suami. Misalkan, kalau dia tidak mau menjatuhkan talak, datanglah ke hakim. Hakim yang akan jatuhkan talak mewakili suami. Itu fatwa mufti, misalkan. Apakah itu mengandung maslahat? Mungkin mengandung maslahat, mungkin juga tidak. Mungkin mengandung maslahat, mungkin tidak. Nah, maknanya adalah zon. Ini kan zon. Fatwa mengikat kepada dia berputar dia sekitar zon saja, ya kan? Terkadang maslahat, terkadang tidak, ya kan? Syahadah juga sama. Terkadang kesaksian itu yang dia berikan membawa maslahat, terkadang tidak. Nah, inilah yang dibantah oleh Al-Khasam bahwa mengkiaskan fatwa dan syahadah kepada riwayat berbeda. riwayat ini tidak sama dengan syahadah dan fatwa. Riwayat ini adalah pembahasan ulum syariah. Ulum syariah itu mesti qat'i. Ya kan? Mesti qat'i, tidak bisa dilaksanakan hanya dengan zon-zon seperti tadi. Nah, hal seperti ini yang dibantahnya bahwa syar'an khassan 'indal fatwa wa syahadah yang seperti tadi. Yang kedua juga syar'an khassannya fatwa dan syahadah itu yusib wa yukhti. Terkadang salah, terkadang betul. Karena kenapa? Karena zon saja. Yusibu wa yukhti. Karena zon. Sama juga riwayah kan dia juga zon. Kenapa zon? Dari awal kan kita bahasakan dengan zunna sidquhu kan. Zunna sidquhu berarti yahtamilul maslahah atau ghairil maslahah, ya kan? Nah, tapi dia sudah zunna sidquhu, diterima. Sama dengan maslahat, dengan fatwa. Orang yang tadi mengatakan, berarti anti punya hak minta talak kepada suami. Ataupun, kalau dia tidak jatuh kan, maka mintalah kepada pengadilan untuk menggantikan. Itu yang disampaikan oleh mufti. Al-mustafti wajib beramal dengan fatwa itu, walaupun ternyata di akhir tidak membawa maslahat. Nah, sama dengan ini. Antum katakan, dalam masalah fatwa ini wajib diamalkan, antum setuju. Walaupun terkadang zannya tidak jatuh kepada yang benar, ya kan? Maka ar-riwayah juga seperti itu. Mestinya zan di dalam fatwa antum terima, dan terima juga lah zan yang ada di dalam riwayah. Nah, itu dia. Kenapa zan di dalam riwayah antum tolak, sementara zan yang ada dalam fatwa antum terima? Nah, warudda bi aslil fatwa, karena fatwa itu juga yusibu wa yukhti. Terkadang dia betul, terkadang dia salah, ya kan? Nah, terkadang betul dan terkadang salah yang ada dalam fatwa ini juga mestinya menjadi standar untuk diterimanya khabar wahid. Karena permasalahannya sama, qadiyahnya sama. Oke? Okay? Warudda bi aslil fatwa. Bi annal fatwa, bi annal mufti yusibu wa yukhti'u. Itu dia. Kemudian, qulna mal jami' qila ada yang qila dulu. Qila lau jaza. Apa ya lau jaza? Lau jaza. Apa yang lau jaza? Lau jaza. Apa? Fi khabaril wahid. Lau jaza khabar azan fi riwayah atau fi khabaril wahid. Atau juga di bawahnya, setelahnya. Lau jaza. Atau lau jaza al-qawlu. Biwujubil amal bi khabaril wahid, atau juga boleh. Lau jazal qawlu biwujubil amali bi khabaril wahid. Au, lau jazal zannu fir riwayah. Ya, sama ya. Riwayah adalah zan, mengandung zan, seperti fatwa mengandung zan. Kita samakan dan dikiaskan Imam Baidawi. Tapi mereka mengatakan zan di fatwa boleh, zan di riwayah tidak boleh. Tidak boleh, maka ketika zan di riwayah tidak boleh, berarti menurut mereka tidak bisa diamalkan. Nah, kemudian disamakan disebut oleh Imam Al-Baidawi kembali bi aslil fatwa, dibantah kembali lau jazal dhannu fi riwayah au lau jazal qawlu bi wujubil amal bi khabaril wahid. Natijahnya apa? La jaza ittiba'ul anbiya. Misalnya kita sedang belajar seperti ini, tiba-tiba datang orang Mesir dengan pakaian seperti syekh kabir. Misalkan dia datang, ya Maliziyin, ya Malawiyin, ana Nabi. Dia sampaikanlah beberapa qawul yang indah-indah dengan tarkib dia. Lau jaza adh-dhannu fi riwayah, la jaza ittiba'ul anbiya misla hadzal rajul. Nah. Kenapa? Dia datang dengan khabar wahid dia sendiri, ya kan? Jadi di sini lebih, kalau mau tambahkan, la jaza ittiba'u mudda'i an-nubuwah. Ada orang yang mengklaim diri sebagai nabi. Dia klaim diri sebagai nabi, kemudian klaimnya itu dia bawakan dengan beberapa lafaz, itu khabar wahid. La jaza ittiba'u mudda'il anbiya. Mudda'i an-nubuwah. Dia mengaku sebagai nabi. Lihat, persamaannya adalah bahwa dia datang ke sana dengan membawa, dia datang kepada kita dengan membawa khabar wahid. Qaul dia, ya malawiyin ala nabi. Nah, ala nabi atani wahyun min Allah, misalkan disebutkan beberapa qaul yang mungkin kita ijab di hadal qaul. Nah, ijab kita ini khabar wahid. Khabar wahid ini datang dari salah seorang, dari satu orang saja. Lau jaza dhannu fi riwayah au lau jaza al-qawlu bi wujubil 'amali bi khabaril wahid la jaza ittiba'ul anbiya au la jaza ittiba'u mudda'in nubuwah. Tapi katanya wal i'tiqad bil dhanni, maka natijahnya juga kata Al-Qasam, maka kalau memang demikian al i'tiqad jadinya dengan dhon. Ya kan? I'tiqad dengan dhon. Lihat permasalahannya adalah ulama semua sepakat bahwa al-i'tiqad itu dengan qat'i, ya kan? Sedangkan al-amal furu'iyah boleh dengan zanni, ya kan? Nah, dia samakan bahwa kalau riwayah dibolehkan zanni, maka contoh seperti di atas tadi mudda'in nubuwah adalah wajib diikuti. Kenapa? Dia sama-sama membawa lafaz khabar wahid. Jadi paham ya yang qila law jaza ya? Qila law jaza la jaza ittiba'u al-anbiya wal i'tiqad bil dhanni. Natijahnya i'tiqad yang kita pahami nanti akan dengan natijah dhan saja. Qulna mal jami'. Mal jami' antara dia tadi mengkiaskan law jaza dikiaskan. Kata Imam Bedawi, mal jami' bainahuma bainar riwayah wa ittiba'un nubuwah. Apakah persamaan di antara riwayah dengan apa persamaan zon yang ada dalam riwayat dengan zon ittiba'u mudda'in nubuwah? Mal jami' bainahuma? Imam Baidawi tidak menemukan jami'nya. Persamaan antara hal. Kalau dalam qiyas, maqis, maqis alaihi illah. Tidak ada illah. Nah, illah yang mempertemukan dua hal ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena al-amal birriwayah itu adalah fil furu'. Fil furu' boleh dengan zonni. Ya kan? Apakah beriman kepada Rasul itu furu'? Tidak, itu usul. Jadi dua hal ini berbeda kata Imam Bedawi. Mal jami' bainahuma la syai'. Tidak ada dua hal yang mempertemukan antara ittiba'un nubuwah dengan al-amal birriwayah. Al-amal birriwayah fil furu', sedangkan ittiba'ul anbiya' adalah usul. Al-furu' jaza fihi bil-dhanni au yaktafi bil-dhanni, sedangkan al-usul la budda minal qat'i. Jadi tidak ada jami' bainahuma. Ya, mal jami' la jami' bainahuma. Sehingga Imam Bedawi hanya membacakan mal jami' la khalas mafis jami'. Kalau tidak ada jami' khalas mafis kalam. Intahal kalam. Itu dia. Qila dibantah kembali oleh Al-Khasam, asy-syar'u yattabi'u al-maslahata wadh-dhannu la yaj'alu ma laysa bimaslahatin maslahatan. Syariat dhan ada dua. Kalau syariat boleh enggak berdasarkan dhan? Boleh saja kan, furu'iyah. Kata mereka, syariat itu selalu mengikut kepada maslahat. Tidak ada syariat yang tidak mengandung maslahat. Sedangkan zon, la yaj'alu ma laysa bimaslahatin maslahatan. Syariat zon itu terkadang menjadikan sesuatu yang maslahat, dijadikannya tidak maslahat. Sesuatu yang tidak maslahat, dengan zon ternyata jadi maslahat. Sehingga ketika masuk dalam realitanya, berbeda. Oh, kata mufti tadi, lebih bagusnya minta cerai. Kalau dia tidak jatuhkan cerai, minta ke pengadilan. Itu berdasarkan zon daripada mufti. Ternyata di dalam realitanya lebih afdol untuk mereka tetap bertahan dalam hidup rumah tangga. Misalkan bertahan lebih afdol dan lebih maslahat melihat kepada besarnya keluarga atau jumlah anak dan yang lain-lain misalkan. Supaya anak tetap dapat perlindungan dari orang tua, lebih afdol mereka untuk tetap bertahan hidup rumah tangga. Tapi mufti melihat maslahatnya untuk berpisah. Kenapa? Dari cerita yang disampaikan oleh si seorang istri. Mufti katakan minta cerai. Maslahat. Jadi, وَظَنُّ لَا يَجَعَلُ مَا لَيْسَ بِمَصْلَحَةٍ مَصْلَحَةً. Sesuatu yang tidak maslahat, berdasarkan kepada zan, dijadikannya lah itu yang maslahat. Nah, ini dikatakan. Jadi, الشَّرْعُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ وَظَنُّ لَا يَجَعَلُ مَا لَيْسَ بِمَصْلَحَةٍ مَصْلَحَةً. Ingat ya. Jadi pembahasannya di sini adalah dia sebutkan menyamakan ini kepada syariat. Qulna manqudun bil fatwa wal umur ad-dunyawiyyah. Nah, lihat dicontohkan oleh Imam Bedawi kepada fatwa. Dicontohkan kepada fatwa. Mufti yang tadi berfatwa, apakah selalu mengandung maslahat? Tidak. Tidak selalu mengandung maslahat, tapi antum katakan bahwa fatwa wajibul amal bihi. Ya, itulah fatwa, bukan riwayah. Ya kan? Dia bukan riwayah. Wal umur dunyawiyah, dokter katakan, saya pernah. Dokter katakan bahwa berobat, makan ini. Saya makan. Kadang-kadang tidak sembuh. 2 jam sampai di rumah, semua badan-badan saya bengkak. Karena over. Overdosis obatnya. Ya, tidak sesuai, tidak cocok. Tidak sesuai sekali dengan apa yang di... dengan penyakit yang saya derita waktu itu. Sehingga apa yang dilihat maslahat oleh dokter, ternyata pada diri kita itu bukan maslahat. Nah, ini zan. Tapi tetap saja kita wajib katakan wajibul amal fi misli hadzal umur. Fi misli hadzal umur, ya kan? Karena kita tidak pakar di bidang itu dan dokterlah yang pakar. Ketika dia bagikan obat-obat, ya kita beli, kita amalkan. Wajibul amal. Lihat. Al-mufti yukhti'u wa yusib. Al-umur ad-dunyawiyah fihi maslahah wa ghairu maslahah. Nah, hal seperti ini walaupun yukhti'u wa yusib, walaupun ada maslahat dan tidak maslahat, mereka sepakat bahwa al-umur ad-dunyawiyah dan fatwa wajibul amali biha. Seperti itu juga lah riwayah. Ar-riwayah juga mengandung dhan. Maka juga disamakan dengan fatwa dan umur dunyawiyah. Izan al-khabarul wahid wajibul amali bihi. Ini selesai pembahasan dalil Imam Al-Baydawi ala wujubil amal bi khabaril wahid. Oke, kita baca syarah. Aqulu, qala al-Imam Al-Baydawi, Imam Isnawi, aqulu ihtajjal musannifu ala wujubil amali bi khabaril wahid bi thalathati awjuh, dengan 3 dalil. Al-awwal qawluhu ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din walyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalau tidak paham nanti tanya ya. Wajahul istidlal anna Allah ta'ala awjabal hadra ay al-inkifaf. Mana al-inkifaf? Dari kata-kata inkaffa yang kaffu. Fi'il madhi. Salimnya apa? Madhi sulasinya? Kaffa. Ya. Kaffa ya kufu. Berhenti. Menenggak, melarang. Ya. Ay al-inkifaf anisya'i bi'inzari ta'ifatin minal firqa. Wa'yalzimu minhu wujubul amali bihi bi khabarul wahid. Natijahnya adalah wajib beramal dengan khabar wahid. Amma kaunuhu ta'ala awjabal hadhara fa liqaulihi ta'ala la'allahum yahdharun wa la'alla litaraji wa taraji mumtani'un fi haqqillah li'annahu ibaratun an tawaqqu'il husul alladhi tawaqqu'il husul alladhi la yakunul mutawaqqi'u 'aliman bi husulihi wala qadiran ala ijadihi. Itu kalau al-aslu dalam makna taraji. Ya. La yakunu aliman. Dia tidak tahu. Dari saat yang sama ketika dia tidak tahu. Wala yakunu qadiran. Ala ijadi mana ijad? Mana ijad? Menghasilkan. Aujada. Wajada mendapatkan, aujada untuk menghadirkannya. Dia tidak tahu kalau itu akan terjadi. Ketika dia tidak tahu akan terjadi, dia tidak mungkin menghadirkan atau membuatnya terjadi. Itu maksudnya. Itu kalau makna al-asli dalam taraji. Apakah Allah seperti itu? Tidak. Jadi kalau memang Allah tidak demikian, maka wa idza kana taraji mumtani'an, tadi. Kalau memang tidak mungkin kita maknai kepada taraji, la'ala tidak mungkin kita maknai kepada taraji, wa idza kana taraji mumtani'an fata'ayyana hamlul lafzi ala lazimit taraji wa huwa at-talab ay al-ijab itlaqan lil malzum wa iradatan lil lazim fa innahu majazun muhaqqaq. Mana majazun muhaqqaq? lafaz akan mengandung makna majazi dan makna hakiki, ya kan? Lafaz mengandung makna majazi, makna hakiki. Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada qarinah, kita wajib membawakan lafaz kepada makna yang hakiki. Tidak ada qarinah, tidak ada apapun, kita wajib membawakan makna lafaz kepada makna yang hakiki. Nah, ternyata makna taraji mengandung dua makna. Taraji. La'alla mengandung dua makna. Maknanya adalah taraji dan makna ijab. Kalau kita maknakan kepada taraji, maka itu makna majazi. Kalau kita itu makna hakiki. Lihat, la'alla mengandung dua makna, yakni taraji dan ijab. Taraji adalah makna hakiki daripada la'alla. Ijab adalah makna majazi. Ternyata kita taraji dalam la'allahum yahzarun kita bawakan kepada makna ijabul wuku'. Ijabul wuku' berarti kan majaz. Tidak hakiki. Hakikinya kan taraji. Kita bawakan kepada ijab. Ijab adalah majaz. Ijab ini adalah majaz muhakkak dibahasakan di sini. Majaz muhakkak maknanya adalah majaz yang memang terjadi. Kenapa terjadi? Ini la'allahum yahzarun qaulullah. Wajib kita katakan bahwa la'alla di sini maknanya adalah li wujubil wuku', ya. Wujubit tawaqqu'. Jadi fa innahu majazun muhaqqaqun wal aslu adamu ghairihi. Yani adamu ghairi apa? Ghairi? Ghairi ijab. Tidak ada yang selain ijab untuk lebih sesuai makna di sini. Kemudian fa'in qila yakunu taraji baqiyan ala haqiqatihi. Baqiyan ala haqiqatihi. Haqiqatu taraji. Yang tadi. Ya. Jadi, taraji adalah ketika al-mutawakka' la yakunu aliman bihusulihi. Dia tidak tahu apakah ini akan terjadi atau tidak. Wa la yakunu qadiran ala ijadihi. Ini hakikatnya. Yakunu taraji baqiyan ala haqiqatihi walakinahu masrufun. Mana masrufun? Diubah. Masrufun anillahi ta'ala ila al-firqah al-mutafaqihah. Lihat. Katanya. Tadi kan disebutkan. La'allahum yahzarun. Di awal. Berarti Allah yang mengatakan. Semoga mereka dapat berhati-hati, waspada. Dimaknakan wujubul hazri. Kemudian. Katanya. La'alla tetap kita bahasakan dengan makna taraji, tapi kita pindahkan, diubah dari hak Allah kepada firqah. Kepada firqah al-mutafaqihah, yakni ta'ifah. Firqah al-mutafaqihah, maknanya ketika firqah yang ta'ifah tadi, yang ta'ifah yang datang, firqah mutafaqihah maknanya kan orang yang datang memberikan inzar. Ya. Mereka yang pergi, liyatafaqahu fiddin, ya kan? Kemudian maknanya adalah, la'allahum yahzarun, mereka yang berharap. Bukan lagi Allah. Kalau Allah yang mengatakan la'alla, berarti wujubul wuqa'. Tapi kalau manusia, la'alla manusia maknanya adalah yajuzul wuqa' wa kadzalika la qad yakunul wuqa' la yahsul. Husul wuqa' au ghairu husulil wuqa'. Itu dia. Itu kalau dipindahkan kepada manusia. Jadi kalau memang demikian, aitunziru qaumaha inzara man yarju hizrahum. Mereka mengingatkan, memberikan peringatan kepada kaumnya. Peringatan itu datang dari seorang yang berharap. Nah, itu dia. Inzara man yarju. Kalau manusia berharap, ya hanya berharap saja, kan? Itu dia. Kalau memang demikian, fala ijab. La'allahum yahzarun bukan bermakna ijab. La'alla laisa bimakna ijab. Tunziru qawmaha inzara man yarju hadrahum. Bermaksud peringatan itu datang daripada seorang yang mana berharap supaya kaum mereka ini mengambil faedah daripada perkhabaran. Kalau kita bahasakan begini. Ya qawmi ana unzirukum. La'allakum tahzarun. La'alla kata dia, kan? Bukan Allah yang katakan, tapi la'allakum tahzarun. Ya, saya harap nih kalian ini benar-benar waspada, ya kan? La'alla di sini apakah maknanya wujubul hazri? Tidak. Ini harapan saya saja. Karena memang saya tidak kuasa untuk membuat kalian ini hazirin, ya kan? Saya hanya berharap saja. La'allakum tahzarun. Ana unzirukum la'allakum tahzarun. Sudah. Kemudian salamna lakin la nusallimu anna talaba al-mahmul alaihi huwa at-talab al-mutahattim. Kami tidak terima bahwa kita katakan bahwa la'allahum yahzarun itu adalah talab. Tapi talab yang diminta oleh Al-Mahbudhi adalah talab jazim atau talab mutahattim. Yakni wajib. Faqad yakunu. Ma mana faqad yakunu? Terkadang at-talab itu talab jazim. Terkadang talab itu talab ghairu jazim. Kenapa antum khususkan langsung kepada jazim? Talab jazim maknanya adalah talab yang natijahnya kepada wajib. Talab ghairu jazim kepada nadab. Faqad yakunu ala sabilin nadab. Itu dia. Talab ghairu jazim. Qulna al-hazar innama yatahakkaku indal muqtadi lil'iqab. Disebut hazar itu kalau membawakan kepada iqab. Yang tadi at-talabul muhattim ia kuno ala sabilin nadbi, ini hujah daripada al-mu'aridi. Mu'arid. Al-mu'aridi tidak setuju. Apabila kita mengatakan la'alla itu daripada Allah SWT yang membawa maksud wajib. Al-mu'aridi khabar wahid. La'alla lil wujub. Kenapa lil wujub? Karena itu perkataan Allah. Perkataan Allah berarti Allah wujub. Ya, oh, maknanya adalah la'allahum yahzarun berarti wajibul wuku'. Pasti mereka akan hazar kalau mereka memang mengamalkan perintah itu. Hazar dan akan berwaspada dari api neraka. Ya kan? Wajibul wuku'. Tapi kalau dibahasakan kepada manusia, berarti la'alla ini hanya berharap saja. Oke, kami terima la'alla itu adalah bermakna tolak, bukan lagi taroji. Di awal kan disebutkan tolak. Ay al-ijab. Maknanya adalah tolak. Tapi tolak itu kan ada dua. Tolak jazim dan tolak gairi jazim. Kalau tolak jazim berarti wajib. Tolak gairi jazim adalah tolak sunat. Kenapa antum taksis kepada, langsung kepada tolak jazim, yaitu tolak mutahattim. Itu tolak wajib. Fakat yakunu ala sabilin nadab. Terkadang kan tolak itu juga bermakna nadab. Ya, itu dia. Kulna al-hazaru. Kenapa kami bawakan kepada wajib? Karena yang disebut dengan al-hazar itu kalau membawa kepada iqab. Ada hazar di belakangnya diberikan ancaman iqab. Nah, apa maksud hazar itu kalau bukan untuk ijab? Peringatan dan diiringi dengan iqab. Berarti untuk wujub, bukan untuk yang sunnah. Nah, makanya kami bawakan kepada wajib katanya. Al-hazaru innama yatahakkaku 'indal muqtadi lil iqab wa huwa min khasa'isil wujub. Nah, itulah wujub. Tidak ada mandub yang berikan peringatan dan ini hukumnya sunat saja, tapi diberikan ancaman, itu bukan mandub, itu wajib. Wa amma kaunul inzar bi qawli ta'ifatin minal firqah fabanahu al-musannifu ala anna al-mutafaqihin hum at-ta'ifah an-nafirah. Jadi liyatafaqahu fid din, yang liyatafaqahu adalah ta'ifah an-nafirah, kelompok satu ataupun dua orang yang pergi datang kepada Rasulullah. Nah, datang mereka kepada Rasulullah SAW untuk mengambil ar-riwayah. Itulah yang disebut dengan mutafaqihnya. Jadi, annal mutafaqihin hum at-ta'ifa an-nafira hatta yakuna ad-dhamiru fi qawli ta'ala liyatafaqahu wa liyunziru. Itu adalah raji'an ilaiha, ila ta'ifa. Wa liyunziru ini orang serupa. Nah, orangnya sama. Dia tafaqahu dulu. Selesai tafaqquh, pulang kepada kaumnya liyunziru. Tafaqquh di sini bermaksud mengambil hadis dari Rasulullah. Mengambil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengambil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil riwayah, setelah itu mereka kembali membawakan riwayah itu liyun ziru qaumahum. Raji'an ilaiha wa huwa qaulu ba'dil mufassirin. Wa fihi qaulun qaulun akhar, ada qaulun akhar hakahu Az-Zamakhsyari. Perkataan ini dikisahkan oleh Az-Zamakhsyari. Wa rajjahahu ghairuhu. Ada orang lain yang merajihkan pendapat ini, kata beliau. Annal mutafaqihin humul muqimun. Mana humul muqimun? Yang bermukim bisa satu. Dia kan tadi firqah untuk tiga orang misalkan. Tiga atau lebih. Yang keluar dua orang saja. Orang yang tersisa adalah muqim. Yang tersisa di tempat adalah muqim. Nah, mereka lah yang tersisa itu adalah muqim. Annal mutafaqihin humul muqimun. Mananya adalah yang tersisa tadilah orang yang mutafaqihun. bukan yang keluar. Nah, maknanya adalah katanya berarti ketika satu atau dua orang ini keluar dari firqahnya, kaum yang tersisa itu adalah mutafaqqih. Maka ketika dua orang yang ini keluar, kembali lagi kepada kaumnya, kaumnya akan memberikan peringatan kepada dia. Kenapa antum keluar? Kita mesti belajar begini, begini, begini. Al-Quran mengatakan begini, riwayah begini. Itu yang dapat peringatan siapa? Orang yang keluar tadi. Oh, bukan dia yang dapat peringatan. Nah, ini menurut qaulun akhar ya. Jadi, al-muqim itulah yang muqim ini adalah yang mutafaqih. Sedangkan orang lain yang keluar satu atau dua orang tadi itu adalah orang yang nafir. Jadi katanya, liyun ziru, jadi annal mutafaqihin humul muqimun, liyun ziru nafirina iza adu ilaihim. Orang yang keluar ketika kembali, diberikanlah peringatan. Wa wajahu zalika, anna Rasulullah SAW ba'da inzalil wa'idis syadid fi haqqil mutakhallifin an ghazwati Tabuk, kana iza ba'asa jaysan, asra'al mu'minuna an akhirihim ila nafir. Yang paling belakang dia akan asra'al mu'minuna ila nafir, pergi. Pergi kan, kalau yang paling belakang kan lebih mudah untuk keluar dari barisannya. Ya kan? Wan qata'u jami'an an istima'il wahyi. Ah, yang keluar-keluar itulah mereka akhirnya tidak mendengarkan wahyu dari Rasulullah. Ya kan? Ketika yang keluar itu telah kembali lagi, ya kan? In qata'u jami'an an istima'il wahyi wa tafaqquhi fid din fa umiru an yanfara min kulli firqatin minhum ta'ifa wa yaq'udul baqun li yatafaqahu wa yunziru an-nafirin idza raja'u ilaihim. Itu dia. Tapi mungkin boleh jadi keluar menjauh dari pasukan peperangan, tapi bukan untuk makna mutakhallifin lari. Ya. Kemudian fa umiru an yanfara min kulli firqatin minhum ta'ifah wa yaq'udal baqun, yang lain tetap duduk, liyatafaqahu wa yunziru an-nafirin idza raja'u ilaihim. Ketika orang-orang nafir tadi telah kembali, udah. Orang yang duduk tadi memberikanlah ilmu ataupun inzar kepada orang yang baru datang. Tapi ini berbeda dengan yang apa kita pahami dari awal kan? Nah, sehingga kata beliau, kata Imam Badawi, wa ala hadza fala hujjah. Kalau memang demikian berarti tidak ada hujjah. Kenapa tidak ada hujjah? Nah, itu dia, li'annal baqin katsirun. Orang yang duduk mendengarkan khabar riwayat dari Rasulullah itu kan banyak. Kalau mereka banyak berarti bukan khabar wahid. Bukan ta'ifah. Nah, bukan ta'ifah berarti mereka bukan khabar wahid. Memang wajib menerima riwayat ini, tapi kan bukan riwayat khabar wahid, mutawatir. Kenapa? Yang mendengarkannya banyak sekali. Bukan satu orang. Nah, kalau memang bukan khabar wahid berarti ini bukan hujjah untuk wujubul amal bi khabaril wahid. Wa 'ala hadza fala hujjah. Karena al-baqin katsirun. Kemudian, wa amma kaunuhu yalzimu minhu wujubul amali bi khabaril wahid, kalau yang disebutkan kenapa wajib beramal? Fali anna al-inzara huwa al-khabaru alladhi yakunu fihi at-takhwif. Di dalam khabar itu ada berita yang memberikan khabar takut. Wal firqah salasatun fata'ayyana an takuna at-ta'ifatu an-nafiratu minha wahidan aw itsnain li'annaha ba'daha li'annaha ba'daha, karena dua ataupun satu orang itu adalah bagian daripada firqah. Wa hina idzin fayakunu al-inzaru hasala biqawli wahidin aw itsnain fayuntiju aw fayuntaju dzalika kulluhu. Natijahnya adalah fayuntiju dzalika kulluhu wujubal hadri biqauli wahidin au itsnani wa huwa al mudda'a. Oke? Paham ya? Mudda'a apa mudda'a? Yang didakwa. Yang didakwakan oleh Imam Al-Baidawi. Ma huwa da'wa min Imam Al-Baidawi? Wujubul amal bi khabaril wahid. Wa fi ma qalahu fil firqah wa ta'ifah nadhar. Perkataan Imam Baidawi yang mengatakan firqah salasah wa ta'ifah isnan aw wahid aw isnan fihi nazar. Faqad qala al-Jauhari wal firqah adalah ta'ifah. Ma mana firqah? Firqah adalah ta'ifah tu minan nas. Kata Jauhari. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi salatil khauf wa huwa min ahli hadza asy-sya'ni inna at-ta'ifata aqalluha salasa. Disebut ta'ifah adalah aqalluha salasa, kata Imam Asy-Syafi'i. Kelas kita ini perbedaan antara makna ta'ifah dan firqah. Kita masuk kepada qila. Ya'tarad al-qasamu al-qail bi annahu la yajibu al-amalu bi khabar al-wahid ala istidlalina bi hadhihi al-aya bi salasati aujuh. Yang pertama, ay anna la'alla madluluha at-tarajji lal-wujuh. Saya tadi wal jawab annahu lamma ta'adhdhara al-hamlu 'ala at-tarajji. Kenapa ta'adhdhara? Ditahan al-hamlu 'ala at-tarajji. Ta'adhdhar. Kenapa ta'adhdhar? Dari awal kita sudah sebutkan tadi kenapa ta'adhdhar? Karena ini Allah. Dan kalau memang fi haqqillah ta'adhdhara hamlu 'ala at-tarajji, 'ala at-tarajji, ya. Lamma ta'adhdhara al-hamlu 'ala at-tarajji hamalnahu 'ala al-ijab. Limusyarakatihi litaraji fit talab. Fit talab. Ya. Ada musyarakah yang lain. Fil wukuf fil iqab. Ya. Kama taqaddama idahu ma'a ma yaridu alaihi. Ma'a ma yaridu alaihi minal i'tiradat. Ya. Ma'a ma yaridu alaihi minal i'tiradat. Lakin ta'lilul musannif biqawlihi limusyarakatihi fi tawaqqu' la yastaqim. La yastaqim. Limadha? Li'annahuma law ishtaraka fi tawaqqu' at-taraji wal wujub wal ijab. Law ishtaraka fi tawaqqu' la kana al-mani'u min al-hamli la'alla 'ala haqiqatiha mawjudan bi'ainihi fil ijab. Dia katakan kalau ta'al ijab dan tarajjit ishtaraka fi tawaqqu', maka al-mani' min hamli la'alla 'ala haqiqatiha mawjudan bi'ainihi fil ijab. Berarti kita kan membawakan makna la'alla kepada majaz, yaitu ijab, bukan kepada haqiqatihi yang berupa litarajji. Nah, dikatakan bahwa ini musyarakah fi tawaqqu'. Musyarakah fi tawaqqu'. Kalau dia musyarakah fi tawaqqu', lalu kita rajihkan yang fil ijab. Kenapa rajihkan fil ijab? Karena dia fi haqqillah. Nah, ini sudah menjadi mani' untuk membawakannya kepada hakikat. Itu mohon saja. Hakikatnya mohon saja. Ini sudah menjadi mani'. Kenapa menjadi mani'? Karena dia, pertama dia musyarakah fi tawaqqu', yang kedua ini fi haqqillah. Akhirnya kita bawakanlah kepada majaz walaupun itu, kita bawakanlah kepada ijab walaupun itu majaz. Kenapa dibawakan ke sana? Ini fi haqqillah. Idzan al-mani' mawjudan. Yakunul mani'u min hamli 'ala haqiqatiha mawjudan bi'ainihi. Ini yang pertama. Yang pertama jadi ta'azzara. Lama ta'azzara fahumila 'ala al-ijab. Asani. La nusallimu anna al-murada bil-inzar fil ayah huwa al-khabar al-mukhawif mutlaqan. Tidak itu saja. Bal al-murad bihi al-fatwa wa qawlul wahid fiha fil fatwa fiha maqbulun ittifaqan kama taqaddama. Itu dia. Kemudian wa innama qulna inna al-murada al-fatwa wa zalika li anna al-inzara huna. Lihat. Hujah mereka bagus. Li'anna al-inzarahuna la'allahum yuhzirun, itu setelah liyatafaqahu fid-din kan? Li'anna al-inzarahuna mutawaqqifun 'ala at-tafaqquh. Iz al-amru bit-tafaqquh innama huwa li'ajlihi. Li'ajlihi? Apa li'ajlihi? Li'ajli? Li'ajli at-tafaqquh. Al-amru bit-tafaqquh innama huwa li'ajlihi. Li'ajlil inzar. Diperintahkan tafaqquh tujuannya adalah supaya nanti setelah itu antum memberikan inzar. Berarti inzar itu maknanya apa? Antum ini sudah faqih, maka berikanlah inzar. Apa inzarnya? Berarti, antum ini sudah faqih, sudah layak berfatwa. Nah, itu maksudnya. berarti la liyunziru qaumahum, yakni liyuftu qaumahum. Dia sudah faqih, maka berikanlah fatwa. Kemudian mutawaqqifun ala, jadi di sini mutawaq al amru bitafaqquh innama huwa li ajlihi, yani li ajli al inzar, wal mutawaqqifun wal mutawaqqifu ala tafaqquhi innama huwa al fatwa lal khabar. Khabar tidak ada mesti di seseorang itu li tafaqquh dulu, tidak ada. Dia terima khabar sampaikan, tidak mesti faqih. Tapi kalau li tawaqqu li tafaqquhu, maka maknanya dia adalah seorang yang boleh memberikan fatwa. Wa ajaba al-musannifu bi annahu yalzimu min haml al-inzar 'ala al-fatwa takhsisul ayah min wajhain. Kalau memang membawakan fatwa kepada inzar, kepada inzar kepada fatwa, membawakan inzar kepada fatwa akan menyebabkan dua takhsis. Takhsis yang pertama adalah takhsisul inzar bil fatwa ma'a annaha 'amatun fihi. Mentaksis inzar itu kepada fatwa saja, padahal ma'a annaha saya tidak pasti ini apakah ya, tapi kalau kita takbir yang lebih mudahnya adalah ma'a annahu 'amun fiha, bukan 'amata, ma'a annaha 'amatun fihi. Kenapa kita mudahkan takhsisul inzar bil fatwa ma'a annaha, hanya kembali kepada fatwa. Ya, ma'a annaha 'amatun fihi wa fi riwayah. Kalau lebih mudah kalau kita bahasakan ma'a annahu 'amun fiha. Fiha kembali kepada riwayah wa fi riwayah. Jadi fiha kepada fatwa 'amatun 'amun fiha, fiha pertama adalah fatwa. Jadi katanya dia kan mentaksis inzar kepada fatwa saja. Sementara al-inzar itu imma berbentuk fatwa wa imma berbentuk riwayah. Ada kan setelahnya? Al-inzar itu dia imma berbentuk fatwa, imma berbentuk riwayah. Nah, makanya dia bahasa lebih mudah kita pahami adalah takhsisul inzar bil fatwa ma'a annahu, hunya kembali kepada inzar. Ma'a annal inzar 'amun fil fatwa wa 'amun fil riwayah. Itu dia yang sebenarnya. Takhsisul inzar bil fatwa ma'a annahu 'amun fiha fil fatwa wa fil riwayah. Karena inzar itu boleh masuk kepada fatwa, boleh masuk kepada riwayah. Jadi ketika dia taksis hanya kepada inzar, kepada fatwa saja, itu taksisnya yang salah. Ini taksis pertama. Taksisul inzar bil fatwa ma'annahu amun fiha wa fi riwayah. Inzar amun fi riwayah, amun juga fi fatwa. Mencakup dua hal itu dia. Yang kedua, ini taksis pertama natijahnya. Yang kedua, kalau mengtaksis seperti tadi juga akan menyebabkan ada taksis kedua. Taksis kedua adalah taksisul qaumi min qawlihi ta'ala wa liyunziru qaumahum, qaumahum ya, qaumahum idza raja'u ilaihim bil muqallidin. Berarti kaum itu mesti yang muqallidin au awamun nas. Karena al mujtahid la yuqallidu mujtahidan fi fatwahu. Nah, itu dia. Ini undangan daripada lepas atau pembahasan baru bagi Imam Asnawi. Ini syarah matan saja. Kalau di matan dia sebutkan fayalzimu yang 686. Fayalzimu bukan. Al-inzar al-fatwa. Qulna yalzimu taksisul inzar wal qaum bi ghairi al-mujtahidin wa riwayah intafi'u biha al-mujtahidu wa ghairuhu. Yang itu. Ini syarah daripada matan. Kemudian walian waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim bil muqallidin li'anna al mujtahid la yuqallidu mujtahidan fi fatwahu bi khilafi ma idza humila al inzaru 'ala riwayah. Coba kalau kita bawakan pada riwayah au 'ala ma huwa 'ammu min riwayah, lebih luas daripada riwayah khabar ataupun apa saja, fa innahu yantafi at takhsisan, hilang dua takhsis tadi, dua takhsis tadi akan hilang. Amma taksisul inzar fawadih. Maknanya apa? Amma taksisul inzar bil fatwa fawadih. Kenapa? Wadih? Bahwa yang mereka bawa itu bukan fatwa saja. Ya kan? Fawadih. Anal inzar laysa bi fatwa faqat. Terkadang berupa hadis. Ya kan? Terkadang berupa ya hadis dan fatwa yang lain-lain. Wa amal qaum, taksisul qaum juga akan hilang dengan alasan kenapa? Falianna riwayata yantafi'u biha al-mujtahidu fil ahkam wa yantafi'u biha al-muqallidu fil inzijar. Mana inzijar? Peringatan adalah ancaman, larangan tadi. Ancaman sebenarnya, inzijar. Wa husulus sawab fi naqliha li ghairihi. Wa ghairi dzalika. Asalis. Mana salis di sini? Kan. Ini adalah al-i'tirad asalis. Al-i'tirad al-awwal sudah. La'alla madluluha litaraji. Al-i'tirad as-sani la nusallim an nabil inzar, itu adalah khabar mukhawir. Al-i'tirad as-salis. Law kana al-muradu bil firqati salasatan, lakana yajibu an yakhruja min kulli salasatin wahidun. Li'anna lawla litakhsis taqdiruhu hala kharaja. Walaysa kadzalika ijma'. Ya. Law kana al-muradu min bil firqah salasatan lakana yajibu an yakhruja min kulli salasatin wahidun. Li'anna lawla litakhsis taqdiruhu hala kharaja. Ma mana hala kharaja? Hala ala hala takhruj, apakah kalian tidak keluar? Maknanya keluarlah, ya kan? Keluarlah. Min kulli firqatin salasa. Amin kulli firqatin wahidun, min kulli salasa wahidun. Walaysa kadzalika ijma'an. Secara ijma' tidak ada kewajiban ini. Ajma'ul ulama ala adami wujubi hadzal khuruj. Wa ajaba al-musannifu bi anna hadzan nassa alladhi fihi luzumu khuruji wahidin min kulli salasa. Katanya yang nas mengatakan wajib keluar setiap tiga orang, keluar wajib satu. Nas seperti ini katanya qad khussa bil ijma'. Ijma'nya mana? Ajma'al ulama'u ala adami wujubi khuruji wahidin min kulli salasa. Ya, ajma'a ulama' ala zalik. Izan wa la yalzimu min takhsisin nafsi fihi takhsisuhu. Kalau sudah ditakhsis oleh ulama dengan ijma, maka tidak perlu lagi ditakhsis dengan cara yang lain. Ya. Sudah ditakhsis oleh ulama dengan ijma-nya. Ini takhsis dengan ijma kan ada ya dalam tahun 2. Apa hukum takhsis dengan ijma? Nah, saya ingat ada dalam matan itu disebutkan takhsisul kitabi bil kitabi wasunnatil mutawatirati wal ijma. Atau itu. Jaizun, ya. Kalau sudah ditaksis oleh ijma, tidak ada kelaziman untuk mentaksis kembali, ya kan? Ini dia. Wa la yalzimu min taksisin nafsi fihi taksisuhu. Nah, fi qabul riwayat wahid. Jadi tidak ada lagi untuk ditaksis dengan mengatakan fi qabul riwayat wahid, karena hal ini sudah ditaksis oleh ulama dengan ijma'nya mengatakan tidak ada kewajiban keluar dari setiap tiga orang itu satu. Ya, tadi. Sudah jawab kepada yang tadi. Wajib al-musannif bahwa hadza an-nass alladhi fi luzum khuruj wahid min kulli thalatha qad khussa bil ijma'. Dia mengatakan apa tadi? Maknanya adalah katanya fayalzimu an yakhruja min kulli thalathatin wahidun wa hadza la yajib. Kalau memang tidak wajib berarti tidak ada kewajiban ada berarti tidak ada kewajiban untuk menerima khabar wahid daripada si fulan yang tidak wajib keluar. Ya kan, kalau misalkan dia firqah salasa, setiap firqah salasa keluar dua ataupun satu orang, ya kan? Berarti satu orang ini akan membawa khabar wahid, ya kan? Berarti khabar wahid ini ternyata katanya tidak setiap tiga keluar satu. Apakah wajib? Kata mereka tidak wajib. Ijma ulama mengatakan juga tidak wajib. Berarti tidak ada kewajiban ta'ifah li tafaqquh fiddin. Ya. Nah, natijahnya ke sana. Dijawab oleh Mabidawi bahwa yang antum sebutkan itu sudah ditaksis oleh ijma ulama seperti antum katakan. Kalau sudah antum taksis ini sudah ditaksis oleh ulama bahwa tidak ada kewajiban seperti itu, maka natijahnya adalah antum taksis kembali itu dengan natijahnya kepada tidak ada kewajiban amal dengan khabar wahid. Tidak seperti itu. Dia hanya berhenti sampai tidak ada kewajiban keluar dari setiap tiga orang itu satu. Sampai situ saja. Nah, kalau Hasan mengatakan tidak ada kewajiban keluar dari setiap tiga orang itu satu orang atau dua orang, satu orang misalkan. Dan kalau ketika tidak ada kewajiban, maka tidak ada kewajiban al-amal bi tidak ada kewajiban qabul khabaril wahid. Bagi mereka seperti demikian. Kalau menurut ulama, tidak, hanya sampai di situ saja. Tidak ada kewajiban keluar dari setiap tiga orang itu satu. Itu sudah diijma'kan oleh ulama. Tidak ada kewajiban keluar satu orang dari setiap tiga. Atau itu firqah, ya kan? Itu jawaban pertama, bahwa taksisnya sudah selesai oleh ulama mengatakan bahwa tidak ada kewajiban keluar satu orang dari setiap tiga. Kenapa? Makna firqah itu bukan aksaruha tiga, tapi aqalluha tiga. Itu dia, makna firqah. Makanya tidak ada kewajiban untuk keluar dari setiap tiga. Tapi yang wajib itu adalah keluar dari setiap firqah. Dan firqah itu tiga adalah aqalluha tiga orang. Ini dia. Wala yalzimu min taksisin nafsi fihi taksisuhu fi qabuli riwayatul wahid. Ini kira-kira jawaban Imam Baidawi. Qauluhu ats-tsani, ini dalil tadi yang mudah insyaallah. Ai ad-dalil ats-tsani 'ala wujubil 'amal bi khabar al-wahid wa taqriruhu min wajhain. Taqriruhu min wajhain, dzakara aslahuma fil mahsul ahaduhuma. Wa lam yadhkuril musannifu siwahu annahu law lam yuqbal khabarul wahid lama kana 'adamu qabulihi mu'allalan bil fisqi. Fa? Paham ya? Annahu law lam yuqbal khabarul wahid lama kana 'adamu qabulihi mu'allalan bil fisqi. Berarti ilahnya bukan karena fisik, karena fasik. Wa dzalika li'anna khabar al-wahid ala hadha at-taqdir yaqtadi 'adama qabul 'adama al-qabul li dzatihi. Berdasarkan pemahaman mereka ini, maka takdirnya adalah khabar wahid la yuqbal li dzatihi, ya. 'Adamul qabul li dzatihi. Wa huwa kaunuhu khabar khabar wahidin. Kenapa dia tidak diterima? Karena dia khabar wahid. Nah, itu sebabnya ya. Mestinya demikian kalau mengikut kepada pendapat mereka. Kenapa tidak diterima? Li'annahu khabar wahid. Kemudian, fayamtani'u ta'lilu 'adami qabulihi bighairihi. Kalau sudah dapat ta'lil satu, dapat ilah satu, maka tidak mungkin, tidak boleh lagi kita ilahkan dengan yang lain. Fayamtani'u ta'lilu 'adami qabulihi bighairihi. Kenapa pula ditambahkan ilah yang lain? Itu dia. Li'annal hukma al-mu'allala bizzat la yakunu mu'allalan bil-ghair. Mu'allal bizzat la yakunu mu'allalan bil-ghair. Yang tadi dalam matan disebutkan, li'annama bizzat la yakunu bil-ghair. Disyarah di sini, li'annal hukma al-mu'allala bizzat la yakunu mu'allalan bil-ghair. Khabar wahid hukumnya apa? La yuqbal, misalkan tidak diterima. Kenapa? Li'annahu khabar wahid. Khalas, berarti dia mu'allal bizzat. Ya kan? Ditambahkan fasik. Ilah kedua ini batal. Kenapa? Li'annahu la yuqbal li zatihi. Nah, hal seperti inilah yang dikatakan Imam Baidawi, li'anna ma bizzat la yakunu bil ghair. Ternyata Allah berikan ilah kenapa khabar wahid tidak itu diterima berupa fisqun. Kalau memang fisqun menjadi ilah, maka berarti secara asal dia diterima. Dia. Secara asal dia diterima, tapi karena ada ilah lain akhirnya tertolak. Iz law kana mu'allalan bil ghairi laqtada husuluhu bihi. Ya, law kana mu'allalan bil ghairi laqtada husuluhu bihi. Bihi apa? Kembalinya kepada bihi. Apa makna bihi? Kembali kepada khabar wahid. Coba baca lagi. Law kana mu'allalan bil ghairi, mu'allalan bil ghairi, contohnya khabar wahid. Kalaulah khabar wahid itu diilahkan, kalau sesuatu itu ditolak karena ada ilah yang lain, law kana mu'allalan bil ghairi, laqtada husulahu. Husulahu? Husulahu yang pertama al-fisqu bihi khabar wahid. Tunggu, husulahu husulan husulan. Kalau contoh di khabar wahid adalah adamul qabul. Berarti husula adamil qabul. Atau kita bahasakan lebih umum husulal hukmi. Husulal hukmi di sini. Lau kana al-hukmu muallalan bil ghairi laqtada husulahu husulal hukmi bihi. Bihinya kembali kepada bil ghair. Nah, bil ghair dalam khabar wahid adalah bisifatil fisqi. Kalau ada hukum diilahkan dengan sesuatu yang lain, khabar wahid tidak diterima karena ada fasik, maka fasik adalah menjadi ilah. Kalau fasik tidak menjadi ilah, maka kehadiran fasik menjadi sia-sia. Ya kan? Sia-sia itu muhal fi dalam Al-Quran. Jadi, iz lau kana mu'allalan bil ghairi laqtada husulahu bihi ma'a kaunihi hasilan qabla dhalika. Padahal khabar wahid itu secara asal dari awal sudah diterima juga. Dari awal sudah tertolak. Diberikan pula ilah yang baru. Sementara setiap ilah yang hadir itu mesti memberikan hasil, memberikan pengaruh, ya kan? Setiap ilah yang didatangkan Allah mesti membawakan pengaruh. Nah, kalau pengaruh itu sudah ada dari awal, tidak perlu datang ilah baru. Kenapa? Pengaruh dan asarnya sudah ada dari awal. Adapun ilah baru ataupun tidak ada, yang natijahnya dari awal sudah ada. Nah, itu secara asal dia sudah ditolak. Li'anna a'id law kana mu'allalan bil ghairi laqtada husulahu bihi, yani bil ghair, bidzalikal ghair, ma'a kaunihi hasilan qabla dzalika aidan. Dia sebelumnya sudah didapatkan juga. Li kaunihi mu'allalan bidzat. Nah, oleh karena itu natijahnya menjadi wa dzalika tahsilun lil hasil. Itu tahsilul hasil. Mendatangkan sesuatu yang sudah ada. Percuma. Ya. Wa huwa muhal. Contoh kalau misalkan orang yang memandikan jenazah sesudah dimandikan lalu dia katakan saya juga ingin dapat pahala. Ini kan fardu kifayah. Jadi kalian sudah, saya juga ingin. Biarlah orang lain tidak melakukannya. Akhirnya dia mandikan kembali. Tahsilul hasil. Untuk apa dia mandikan? Ya, jenazah sudah selesai dimandikan dan dikafankan, ya kan? Itu tahsilul hasil. Percuma. Nah, di dalam syariat itu muhal. Ya? Tahsilul hasil muhal. Makna kenapa muhal? Kalau memang khabar wahid tidak diterima secara asal, atau secara zatnya, maka illah fasik tidak memberikan faedah. Kalau dikatakan dia memberikan faedah menolak, maka dia berarti faedahnya tahsilul hasil. Wahuwa muhal. Kalau memang demikian, natijah kita mengatakan bahwa berarti fasik adalah illah. Kenapa khabar wahid tidak diterima? Bukan khabar, jadi khabar wahid bukan tidak diterima secara zat, tapi tidak diterima karena illah fasik. Nah, itu dia. Likaunihi mu'allalan bizzat wa dzalika tahsilul hasil, tahsilun lil hasil wa huwal muhal. Ini jawaban atau dalil pertama Imam Baidawi dalam pembahasan ayat yang Al-Qur'an in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wasani wa huwa imtina'u ta'lilihi bil fisqi. Batil. Ada yang mengatakan tidak bisa ditaklil, diilahkan dengan fasik. Itu adalah batil. Hadzal qaul batil. Liqaulihi ta'ala in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Natijahnya adalah, hasilnya adalah fa inna tartibal hukmi ma'a 'ala al-wasfi fa inna tartibal hukmi 'ala al-wasfi al-munasib yaglibu 'ala adh-dhanni annahu 'illatun lahu. Kalau ada hukum sebelumnya disebutkan illah, yaglibu 'ala adh-dhannina, bahwa illah ini adalah sebab daripada adanya hukum. Ya kan? Diulang. Anna tartibal hukmi alal wasfil munasib. Ada hukum yang sebelumnya didahului oleh wasfin munasibin. Ya kan? Oleh wasfin munasibin. Yaglibu ala dhannina annahu illatun lahu. Ini menjadi illah untuk dhan itu. Untuk hukum. Jadi, yaglibu ala dhanni annahu illatun lahu. Wadhannu kafin huna. Cukup dengan zon saja kita sudah boleh pakaikan menjadi hujjah. Oh, dalam zon saya ini adalah ilat. Oh, inja'akum fasikum binaba'in. fatabayyanu, berarti saya menurut saya azunnu anil fisqa huna illatun li adami qabulil khabar. Betul ya kan? Dengan zan wa dhannu huna kafin. Li annal maqsuda huwa al-amal fasabata anna khabar al-wahid laysa mardudan. Idzan kita dapatkanlah bahwa khabar wahid tidaklah merdud. Kenapa? Ilahnya adalah fisqud. Tertib al-hukmi ma'al wasfi, alal wasfil munasib. Itu dia. Ada hukum yang ditertibkan dengan wasfin munasib. Tertib al-hukmi ma'al wasfi, alal wasfil munasib. Yaglibu ala dhannina annahu illat, annahu illatun lahu, yani lil hukmi, illah lil hukmi. Oke. Okay. Wa idza sabata dzalika annahu maqbulun wajibul amali bihi. Li'anna al-qa'il qa'ilan. Li'anna al-qa'il qa'ilan. Ini maksudnya apa ini? Qa'il qa'ilan. Kelas at-taqriru tsani, itu takrirul awal. Takrir tsani daripada kita baca dulu ya. Wa taqriru tsani annal amra bit tabayyun masyrutun bi maji'il fasiq. Wa mafhumus syarat, ya, mafhumus syarat, apa mafhumus syarat? Mafhum syarat itu adalah contoh mana mafhum? Nah, dalam tahun 2. Mantuk mafhum. Mafhum ini apa yang dipahami daripada Al-Qur'an tetapi tidak dilakukan dalam Al-Qur'an. Hukmul maskut anhu, ya kan? Tidak humul mantuk, bukan humul mazkur, tapi hukmul maskut anhu. Mafhum syarat daripada injakum fasikun binaba'in fatabayyanu ba? Kalaulah dia itu adil, tidak perlu ditabayyun. Itu dia. Kalau yang datang membawa khabar itu adalah orang adil, fala yahtaj ila tabayyun. Berarti khabar, berarti berdasarkan mafhum syarat di sini adalah kita dapatkan bahwa fasik adalah illah, ya kan? Mafhum syarat, kenapa Imam Baidawi, Imam Isnawi di sini sebutkan mafhum syarat? Mafhum syarat itu hujjah qawiyah. Hatta Imam Abu Akhir Hanafiyah mengatakan dia tidak beramal dengan mafhumul lafzi, ya kan? Dia tidak beramal dengan hukum mafhum kecuali mafhum syarat. Mafhum kan punya banyak, mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah, ya kan? Dia tidak beramal dengan mafhum mukhalafah kecuali mafhum musyarat. Kemudian selanjutnya qauluhu salis, yakni dalil yang ketiga. Ai ad-dalilu salis ala wujubil amal bi khabaril wahid al-qiyas ala al-fatwa wasyahada wal jami', jami' antara duanya ini adalah ilahnya adalah tahsilul maslahata al-jami' huwa tahsilul maslahatil maznunah, tahsilul maslahatil maznunah au daf'u al-mafsadatil maznunah. Ada maslahat yang diinginkan, ada mafsadah, dan dua-duanya adalah dhon. Wal faraqal khasamu wa faraqal khasamu bi anna al-fatwa wasyahada. Ni jawaban dari al-khasam. Taqtadiyani syar'an khassan bi ba'dhin nas saja. War riwayah taqtadi syar'an 'aman li kullin nas. Beda ya. Fatwa dan syahadah ba'dhin nas ini adalah kullin nas. Wala yalzimu min tajwizina lil wahid an yu'mala bil dhanni. Lihat, paham ya? Wala yalzimu min tajwizina lil wahid an yu'mala bidh-dhanni. Yang mana? Allazi qad yukhti'u wa yusibu. Yang mana? Fatwa wa syahadah. Kita kan paham bahwa mufti dan saksi itu boleh salah, boleh betul, kan? Nah, kalau memang bisa salah, bisa betul, lalu kita katakan boleh, tetap saja boleh. Mereka hukumnya boleh. La yalzimu min tajwizina fi dhalik an nujawiza dhalika. Dhalika adalah khabar wahid. An nujawiza dhalika yani khabar al amal bi dhanni fi khabar al wahid kafatan. Kita bolehkan zan dalam yang mengikat hanya beberapa orang saja. Mungkin. Apakah kita mesti membolehkan zan untuk semua orang? Tidak, katanya. Wala yalzimu min tajwizin li wahidin. Satu orang, mufti dengan mustafti saja. Al-amal bizanni, kita bolehkan nujawizu zalika linnasi kafatan. Lah, tidak boleh. Dia dibolehkan zan, kenapa? Dia hanya satu orang. Kalau mengandung maslahat, dapat maslahat sendiri. Kalau mafsadah, untuk dia sendiri. Tapi kalau untuk banyak orang, kita bolehkan dengan zan. Kalau maslahat, oke. Kalau mafsadah, berbahaya, mudar. Ini kira-kira seperti itu dia. Jadi, la yalzimu min tajwizina lil wahid fil fatwa wa syahada an yu'mala bidhan, an yu'mala bidhanni allazi qad yukhti wa yusib an nujawwiza dhalika, yani zan, linnasi kafatan dalam riwayah. Jadi tidak boleh, tidak sama katanya. Tidak sama antara fatwa dan fatwa syahadah dengan riwayah dalam pembolehan zon. Kenapa dalam fatwa dan syahadah dibolehkan zon? Karena mencakup sedikit orang saja. Dalam riwayah tidak dibolehkan. Kenapa? Dia mencakup banyak orang, mengikat banyak orang. Maka tidak boleh disamakan bolehnya zon di dalam fatwa dan bolehnya zon dalam riwayah. Waraddal musannifu bi syar'iyyati aslil fatwa. Imam Baidawi membalas menjawab dengan waraddal bi aslil fatwa, kata beliau, bahwa yang namanya fatwa juga fa inna ittiba'adh dhanni fiha la yahtassu bi mas'alatin wala bi syakhsin. Ikut mengikuti zan di dalam fatwa itu tidak mengikat hanya satu masalah ataupun satu orang. Mungkin hari ini si fulan yang datang meminta fatwa. Masalahnya adalah yang ini. Misalkan esok yang datang kepada mufti orang lain dengan masalah yang sama. Jadi masalahnya sama, orangnya berbeda. Lain hari datang lagi orang lain. Masalahnya sama. Ya kan? Berarti satu masalah dengan satu zon mengikat banyak orang juga. Ya kan? Banyak orang juga yang terikat. Dan si fulan itu ketika orang yang mustafti misalkan, dia pulang cerita kepada orang lain. Hukumnya begini, begini, begini. Diamalkan pula oleh orang lain. Berarti juga mengikat banyak orang. Juga tidak mengikat satu masalah saja. Syahadah itu hanya untuk kesaksian begini saja. Tidak. Zan di dalam fatwa juga mengikat banyak masalah. Sama seperti riwayat. Riwayat datang dalam banyak hal. Dalam masalah, berbagai masalah datang riwayat. Maka sama dengan fatwa dan syahadah. Maka syariatnya sama antara fatwa dan syahadah. Waraddal musannifu bi syar'iyyati aslil fatwa fa inna ittiba'adh dhanni fiha la yahtassu bi mas'alatin wala bi syakhsin. Oke. Wa qad yuqalu ar-riwayatu aktsaru 'umuman. Nah, yuqalu, mana yuqalu? Dikatakan, siapa yang mengatakan? La. Nah, tidak tahu, ya. Tidak jelas siapa yang mengatakan. Wa qad yuqalu ar-riwayah aktsaru 'umuman, riwayah itu lebih umum daripada fatwa dan syahadah. Li'annaha taqtadil hukma 'alal mujtahidin wal muqallidin wa amal fatwa fa khassah fil muqallidin. Ini adalah mengatakan demikian katanya. Lebih 'ammu daripada fatwa, daripada riwayah, karena fatwa mengikat antara mufti dan muqallid. Riwayah tidak, lebih umum. Dia lebih umum. Waqad istadalla fil mahsul aydan ala tamassuki bi khabar al-wahid dalil Imam Ar-Razi. Annahu alaihi salatu wassalam kana yab'atsu ar-rusula bi tabligh al-ahkam bi ijma' as-sahaba. Mu'az ibn Jabal diutus ke Rasulullah kan ke Yaman. Apakah Mu'az diutus 2 orang, 3 orang, 10 orang? Tidak, 1 orang saja. Sampai di Yaman belum menyampaikan hukum-hukum Islam, fikihnya, ibadahnya. Itu kan khabar wahid. Apakah orang Yaman wajib mengamalkan? Wajib mengamalkan. Padahal itu khabar wahid, ya. Qala qawluhu law jaza, yang tadi law jaza la jaza tiba'ul anbiya. Law jaza istadalla man mana'a al-amala bi khabaril wahid aqlan bi amrayn. Ahaduhuma law jaza qabuluhu, yakni qabulu qabulu dhanni fi riwayah. Law jaza qabulu dhanni fi riwayah. Lajaza ittiba'u mudda'in nubuwa. bidunil mu'jizah, bal bimujarradid dhanni. Hanya dengan dhan saja. Kalau memang demikian, lajazal wa lajazal i'tiqad bidhanni adhan. Maka mesti kita bolehkan juga i'tiqad boleh dengan dhan. Qiyasan 'ala riwayah wa laysa kadzalika ittifaqan. Ittafaqa ulama anna hadza la yajuz. Wa laysa kadzalika ittifaqan. Wa ajaba al-musannifu bi talabil jami' bainahuma. Apa yang menyamai antara dua hal ini? Persamaannya apa? Fa in ajizu anhu. Nih, lihat. Fa in ajizu anhu. Fa in ajizu anhu fi fala kalam. Kalau mereka tidak mampu mendatangkan mana persamaannya? Fala kalam. Wa in abdu jami'an kadaf'id dararil madhnun. Kalau dia katakan bahwa jami'nya adalah daf'ud darar al-maznun au ghairuhu au ghairihi, faraqna, kita bedakan bi annal khata'a fin nubuwat wa fil i'tiqad kufrun, falizalika syaratna al-ilma bi khilafil furu'. Oleh sebab itu kita syaratkan mesti yang yakin qat'i, bedalah dengan furu'. Al-ilma di sini qat'i. Al-ilmu zan, al-qat'i zan. Sampai ke situ dia. Ilmu zanni, qat'i zanni tadi maksudnya. Jadi al-ilmu maknanya al-qat'u. Jadi al-khata' fi nubuwwat wal i'tiqad kufrun. Apakah khata' dalam furu' kufur? Tidak. Jadi tidak boleh disamakan antara dua hal ini. Wa aidan fa li anna al-qat'a fi kulli mas'alatin far'iyyatin muta'azzirun. Katanya untuk mendatangkan yang qat'i dalam setiap masalah furu'iyah muta'azzir, susah, mustahil, tidak mungkin, ya. Berbeda dengan ittiba'ul anbiya. Tidak. Wal i'tiqad. Bantahan kedua, asani annal istiqra'a dalun adalla ala anna syar'a yattabi'ul maslahata. Bukan, ini yang tirat yang kedua daripada al-khasam. Dalil kedua daripada al-khasam. Annal istiqra'a dalla ala anna syar'a yattabi'ul masaliha. Yattabi'u masalihal ibadi tafaddulan wa ihsanan. Wadzannul hasil. Lihat. Al-zannul hasil min khabaril wahid. La yaj'alu ma laysa bimaslahatin maslahatan. Limadha? Liannahu yukhti wa yusib. Fala ya'ulu alaihi. Mana fala ya'ulu? Apa ya mungkin? Tidak diterima pakai. Mungkin itu mungkin ya maknanya fala ya'ulu alaihi. Ya, izan. Dijawab oleh Imam Baydawi. Wal jawab. Annama qaluhu bi'ainihi jarin fil fatwa. Apa yang mereka sebutkan tadi itu. Ada dalam fatwa. Ada dalam umur duniawiyah. Padahal ulama ittifak dalam fatwa dan umur duniawiyah. Oke, selesai.